Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. 15 tahun, toko perbengkelan otomotif mobil wilayah Kuningan, Lancar Ban, berdiri dan terbangun dengan memupuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dikaruniai pegawai yang memiliki kekurangan dalam berbicara namun sangat amanah dalam tugas dan kewajibannya sebagai pegawai di toko Lancar Ban. Bapak Haji Asep, pemilik usaha tersebut, juga menceritakan tentang almarhum pegawai beliau yang sangat amanah dalam menjalankan tugasnya. Berikut ungkapannya. Saya perkenalkan nama saya Pak Haji Asep Yusuf Firmansyah, Pak Haji Asep. Alhamdulillah saya memiliki toko termasuk perbengkelan di bidang otomotif mobil. Jadi melayani ban, pelek, apa semua operasi mobil. Yang alhamdulillah saya mungkin diinikan dengan karyawan. Saya merasa bangga, merasa alhamdulillah banyak bersyukur sama Allah, semua yang telah berikan sama Allah. Punya karyawan juga yang begitu amanah, yang ada juga, bahkan yang sudah tidak ada pun ada tangan kanan saya yang betul-betul membantu semuanya dan menginikan segala-galanya, isinya tanggung jawabnya. Ya, sampai sekarang ini mungkin alhamdulillah istilahnya, dalam arti saya dalam usia segini betul-betul pengen istilahnya dekat dengan Nabi Rasulullah gitu ya, mungkin ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita pengen betul-betul isinya jangan terinikan usulan hutang haram riba, juga menjauhkan itu, saya jauh-jauhkan semuanya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sama Allah, yang mana Allah sudah berikan sama saya segalanya, semuanya manisnya pahitnya apapun juga saya terima ya Allah, dan saya minta yang terbaik semuanya untuk dunia di akhirat, mungkin tidak di akhirat nanti. Demikian reportase Radio Kukuningan. Jauhi riba, dekati Allah dan Rasulnya. Niscaya nikmat usaha penuh barokah. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.